الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، masih pembahasan kita terkait dengan apa yang sudah kita sebutkan pada kajian semalam. Tentang pentingnya kita semua mengerti dan mengetahui dengan sebenar-benarnya hakikat pendidikan anak-anak kita. Sekelumit semalam disebutkan peran dan andil para orang tua yang sangat dituntut terkait dengan pendidikan anak ini, dan agar para orang tua tidak salah menyangka bahwa tanggung jawab pendidikan anak-anak kita berada di pundak para orang tua itu sendiri. Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali adalah salah satu ulama yang memiliki kepedulian terkait permasalahan pendidikan. Beliau di samping menyibukkan dengan ilmu, mengajar dan menulis, menjelaskan sunnah dan membantah ahlul bid'ah dalam umurnya yang barokah insyaallah, namun beliau juga menyempatkan memberikan arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan dalam permasalahan pendidikan. Tercatat dalam atau sebagai bukti salah satu kebeliaulah adanya sebuah surat yang beliau tulis secara khusus untuk waliul amr di bidang atau bagian penanggung jawab pendidikan dan peletak kurikulum. Surat ini beliau tulis 31 tahun yang lalu. Tahun atau 31 tahun yang lalu. Beliau mengarahkan suratnya ini kepada waliul amr. Begitu para ulama peduli mengingatkan dan menasihatkan kepada waliul amr dengan adab, dengan sopan, dengan ilmu, tidak membongkar aib waliul amr, karena itu adalah manhaj ahlis sunnah. Dihargai para pengampu bidang pendidikan tersebut oleh syair. Surat itu kemudian dimuat dalam majalah Universitas Islam Madinah sebagai bentuk pelajaran bagi umat dan nasihat. Ada beberapa hal yang bisa dipetik dari surat beliau. Kalau seandainya waktu mencukupi, saya ingin sebenarnya membacakan secara lengkap. Namun karena waktu yang terbatas, saya hanya bisa membantu memetik beberapa faedah dari surat beliau itu untuk kita semuanya dan para pembina, para pengampu pendidikan ahli sunnah. Beberapa masukan dan saran beliau tersebut yang ditujukan kepada waliul amr pemerintah Arab Saudi, yang tentunya kita semua tahu pemerintahan Arab Saudi adalah pemerintahan yang terbaik dari sisi kepedulian dan perhatiannya terhadap tauhid, terhadap sunnah, sehingga kurikulum di negeri tersebut benar-benar terwarnai oleh tauhid, oleh sunnah, manhaj yang dan di bawah kontrol para ulama. Bukan tidak ada kekurangan, bukan tidak ada celah, tetapi sampai saat ini kita mengetahui bahwa pemerintah tersebut adalah yang paling banyak perhatiannya terhadap tauhid, tidak hanya di dalam negerinya, hingga ke berbagai negeri di dunia. Bantuan-bantuan di bidang pendidikan sangat luar biasa. Penyebaran karya-karya Islam, terkhusus di bidang tauhid dan sunnah, sangat diperhatikan oleh mereka. Terkait dengan pendidikan di negeri tersebut, kalau kita perhatikan mulai dari kegiatan kesehariannya hingga kurikulumnya, kita mendapati kalau diukur dengan pendidikan kita di sini, sekolah-sekolah umum di sana layaknya bagaikan pondok pesantren. Perhatiannya terhadap hifdzul Quran, hifdzul hadis, pelajaran akidah, pelajaran tauhid, pelajaran fikihnya, layaknya pondok pesantren kalau di negeri kita ini. Tapi di sana sekolah umum dalam bingkai syariat Islam. Bersama itu pun, Syekhuna Rabi' yang dahulu pernah menjabat sebagai dekan di salah satu fakultas Universitas Islam Madinah. Beliau adalah salah satu lulusan universitas tersebut yang cum laude, yang dikenal kepeduliannya. Sekedar sebuah faedah, Syekhuna Rabi' telah melakukan surat menyurat, nasihat, tidak hanya di dalam negeri, bahkan ke luar negeri, sejak tahun 1957. Berapa tahun yang lalu sudah? Kurang lebih 57 tahun yang lalu. Masih tersimpan surat menyurat Syekh ke beberapa ulama di dunia. Teguran-teguran dan nasihat-nasihat. Syekh pada waktu itu umurnya masih 27 tahun, 26 tahun, 28 tahun. Pada waktu itu sudah punya kepedulian. Surat teguran dihiasi dengan ilmu, dihiasi dengan akhlak, dengan kata-kata yang karima, penghormatan sebagai bentuk upaya untuk agar nasihat dan itu bisa difahami dengan baik dan diterima dengan baik. Hafizahullah Syekhuna Al-Mujahid. Kembali kepada surat beliau terkait dengan pendidikan, beliau menyarankan kepada para peletak kurikulum untuk memberikan perhatian terhadap pelajaran Al-Quran lebih dari yang sudah ada. Padahal saya katakan yang sudah ada, kalau dalam tinjauan kita di Indonesia ini, layaknya pondok pesantren. Kalau lulus dari sana, tingkatan SMP atau SMA-nya sudah bisa jadi seorang dai, seorang ustaz. Namun Syekh tentunya sebagai seorang salah satu ulama besar di zaman ini punya perhatian, target dan tujuan yang lebih jauh lagi. Nah, maka beliau memberikan saran-saran untuk jam pelajaran Al-Qur'an. Baik itu jam pelajaran hifz, hafalan, atau pelajaran qiraah, ataupun tajwidnya dan yang lainnya, target-targetnya untuk ditingkatkan. Kemudian Syekh menyebutkan tentang makar-makar musuh Islam, yang memang itu semua harus dihadapi oleh anak-anak kita, sehingga anak-anak kita pun harus dididik untuk cinta Islam dan punya pembelaan terhadap Islam, antipati terhadap kekufuran. Semua itu ada pada pelajaran Al-Quran. Ditanamkan kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Panjang sekali Syekh berbicara tentang Al-Quran. Disebutkan sejarah para ulama, di mana Syekh mengingatkan bahwa umat Islam yang dahulu, generasi-generasi awal Islam, telah menjadi generasi yang terhormat di muka bumi karena mereka punya perhatian terhadap ilmu Islam, ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah. Secara khusus tentang permasalahan ini, semoga masih ada waktu untuk nanti saya sebutkan kembali pada season berikutnya. Namun, saya ingin menyebutkan apa yang beliau tekankan terkait dengan beberapa poin pendidikan. Kata beliau antara lain, bahwa sekolah atau ma'had atau madrasah harus menciptakan suasana, kondisi, sarana yang mendukung kesolehan anak-anak, untuk menjadi mudah bagi anak-anak mengamalkan amalan soleh dan ketaatan. Didukung, dimotivasi, kondisi ma'had dan fasilitasnya pun harus demikian. Harus di sana ada masjid yang memudahkan anak-anak untuk melakukan sholat berjamaah. Jadwal-jadwal yang tersusun pun jangan sampai menjadi jadwal yang menghalangi anak-anak untuk melakukan ketaatan. Subhanallah, kalau kita terapkan sebenarnya di sebagian ma'had kita, nasihat beliau sudah terwujud terkait dengan sarana dan jadwal-jadwal. Namun subhanallah, terkait dengan ini, beliau juga menekankan adanya suasana dan kondisi di sebuah tempat pendidikan, lembaga pendidikan yang mendukung anak-anak untuk punya semangat mengamalkan sunnah, berakhlak dengan akhlakul karimah. Maka terkait dengan ini, upaya menciptakan suasana dan lingkungan yang mendukung agar anak-anak di salihin, perlu sekali lagi adanya dukungan dari semua pihak. Ma'had, tentunya para ustadz melihat, mempelajari kondisi yang membahayakan anak-anak didik. Antum tahu, hidup di zaman ini jauh tantangannya lebih berat dibandingkan zaman-zaman ketika antum masih sekolah. Kalau dahulu, kenakalan anak-anak di zaman antum sekolah masih kenakalan yang wajar. Namun pada zaman ini, berbeda dengan zaman tersebut. Fasilitas-fasilitas yang ada di zaman ini, seperti yang kemarin sudah saya isyaratkan sedikit, adanya alat-alat komunikasi yang canggih, benar-benar mengganggu proses belajar mengajar, proses pendidikan anak-anak kita. Sehingga sebagian pondok pesantren, dan semoga insya Allah ke depan seluruh ma'had ahli sunnah demikian, membuat peraturan-peraturan yang sangat diharapkan para orang tua memahaminya. Peduli. Di antara peraturan itu misalkan, dilarang atau tidak dibenarkan anak-anak didik membawa atau memegang alat-alat komunikasi, baik yang namanya masih HP ataupun yang namanya sudah beragam sekarang, Android kah, ini dan itukah, yang memiliki fasilitas atau fitur-fitur yang membahayakan. Melalui alat komunikasi ini, antum insya Allah lebih tahu bagaimana kerusakan yang ada di sana. Tawaran perjudian secara rutin dari berbagai operator. Contoh. bisa saja dia tertarik ingin coba-coba. Dikirim dengan harga 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah. Ketahui, ini adalah perjudian. Ini adalah maisir yang Allah sebutkan dalam beberapa ayatnya sebagai alat dan perangkap syaitan untuk menghancurkan umat manusia ini. Untuk menghancurkan umat manusia. Salah satunya adalah perjudian. Ini masuk ke rumah tangga muslimin. Masuk ke sekolah-sekolah muslimin. Salah satu dosa besar. Belum lagi tawaran-tawaran kesyirikan. Barang siapa ingin memenangkan ini dan itu, maka kirimlah ini dan sebagai maharnya. Nomor apa namanya itu? Ramalan-ramalan nomor. Togel. Ini juga menyerang kaum muslimin. Anak-anak kita kalau memegang fasilitas-fasilitas HP, walaupun yang paling sederhana di zaman ini, bisa berinteraksi dengan itu. Saya mendengar sekarang ini juga tawaran-tawaran program atau Facebook itu terus dipromosikan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari satu operator ke operator yang lainnya. Maka ya ikhwan, ketahuilah sebenarnya alat-alat komunikasi ini sebagai alat perusak paling dahsyat di zaman ini. Maka sebuah pondok pesantren meletakkan aturan, anak didik tidak dibenarkan membawa alat-alat ini ke ma'had dan dihimbau kepada para orang tua untuk tidak memberi kemudahan ketika di rumah-rumah mereka, baik di hari libur atau di saat mereka istirahat di rumah. Maka sebagai orang tua harus punya kepedulian. Peraturan yang telah diletakkan di ma'had harus didukung sebagai upaya pendidikan. Jangan sampai ada yang beristihad atau na'udzubillah, dia tidak beristihad, cuma dia melihat putranya ketika mondok terkhusus di tempat yang agak jauh, dibekali alat yang namanya HP. Ketika sang anak mengatakan, abi atau umi, ustaz melarang kami membawa HP. Sudahlah, kamu simpan di tasmu, jangan kamu tunjukkan pada ustaz. Supaya nanti kalau kamu ada kebutuhan yang mendesak, bisa menghubungi abi dengan segera. Jangan ditunjukkan. Subhanallah. Dia di samping melanggar peraturan ma'had dan berkhianat kepada ma'had, yang kedua, dia telah mengajari anaknya untuk berdusta. Yang ketiga, dia telah memfasilitasi putranya tersebut atau putrinya untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Sudah terlalu banyak cerita dan terlalu sering seorang anak putri lari dari pondok pesantren disebabkan oleh HP. Dia berhubungan dengan pihak-pihak luar tanpa diketahui oleh pihak ma'had. Sampai akhirnya dia membuat janji-janji pertemuan dan perjumpaan dengan orang di luar pondok. Diatur waktunya oleh pihak yang di luar, diajari bagaimana cara sampai ke tempat tujuan tersebut, sampai akhirnya anak itu lolos keluar dan lari. Bermula dari HP. Para ustadz sudah bermusyawarah menggodok permasalahan ini. Laporan-laporan yang masuk pada asatidah itu sudah sangat cukup untuk sebagai pelajaran pondok pesantren meletakkan peraturan ini. Sebagai contoh, ada sebagian orang tua yang beristihad. Bagaimana bentuknya? Ya, kesianlah. Masa anak-anak kita tidak bisa mengikuti perkembangan zamannya? Masa dia tidak mengerti perkembangan teknologi? Sementara anak-anak di luar, di SD-SD umum, pada umur seperti itu sudah biasa, suatu hal yang lumrah, memegang HP. Masa anak-anak kita tertinggal? Akhirnya dia berijtihad dan membelikan, memfasilitasi anaknya untuk punya alat yang namanya handphone ini. Lebih parahnya, sebagian handphone yang dipegang oleh anak-anak kita itu memiliki fitur-fitur yang lengkap dan membahayakan. Ada yang namanya Twitter, ada yang namanya Facebook, ada yang namanya sekarang WhatsApp. Fitur-fitur ini sangat-sangat negatif. Kalau seandainya ada positifnya, maka negatifnya terkhusus bagi anak-anak yang di masa-masa pubertas, negatifnya jauh-jauh lebih besar. Nah, jauh-jauh lebih banyak dibandingkan positifnya. Sementara kaidah-kaidah syariat yang kita pelajari bersama, bahwa ketika mafsadah suatu perbuatan atau suatu sikap sama dengan maslahatnya, efek positif atau efek negatif yang akan muncul sama kuantitas dan kualitasnya dengan efek positif yang akan muncul, syariat mengatakan dalam kaidahnya, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Antum dengar ini? Kedengaran suara? Dar'ul mafasid, upaya menyelamatkan dan menghindarkan dari efek negatif harus lebih dikedepankan dibandingkan upaya mendapatkan sesuatu yang dianggap positif. Jika sama, sama-sama jumlahnya, kekuatannya, positif, negatif. Bagaimana kaidah syariat mengajarkan? Upaya menyelamatkan diri kita, masyarakat kita, umat kita ini dari efek negatif harus lebih dikedepankan dibandingkan upaya mengejar nilai positif yang ada pada sikap atau kegiatan tersebut. Apalagi kalau efek negatifnya ternyata lebih besar. Sudah enggak ada diskusi di sini. Tidak ada lagi kaidah tersebut berlaku. Karena kalau sudah mafsadahnya lebih besar, wajib dengan segera untuk ditinggalkan. Sama saja nilainya, positif, negatif. Maka dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentu, sekali lagi, kembali kepada pembahasan semalam, bahwa peran aktif para orang tua sangat dituntut untuk tadi tidak memberi fasilitas kepada anak-anaknya, baik dengan cara pertama maupun dengan cara kedua. Kadang-kadang antum sudah berupaya, tapi di sana ada celah-celah lain. Misalkan, anak ini tentunya punya paman, punya bibi, punya saudara misan, tapi dia awam. Ketika melihat ponakan tidak punya HP, dikira sang ayah nggak mampu membelikan HP. Kemudian dengan bisik-bisik dengan istrinya, kesian ya ponakan kita itu, dia nggak punya HP. Cobalah kita hadiah. Beri hadiah HP. Kadang-kadang kecolongan dari sisi ini. Maka antum harus sampaikan kepada saudara-saudara dengan hikmah, dengan lembut, dengan ilmiah, minta tolong. Jangan anak-anak saya diberi hadiah seperti ini. Terima kasih atas kepeduliannya dan kasih sayangnya. Namun bukan dengan bentuk seperti ini. Barakallahu fikum. Sering terjadi di beberapa pondok. Ketika ditanya, dari mana kamu pegang HP ini? Dari abi bukan, dari umi bukan, dari siapa? Dari paman. Nah, barakallahu fikum. Ternyata efek daripada HP ini menular. Kadang-kadang Tidak sedikit juga orang tua yang baik dan peduli. Tidak membekali anak-anaknya dengan alat-alat semisal ini. Tapi ketika sampai di pondok pesantren, ada beberapa anak yang kemungkinan orang tuanya kurang peduli atau belum mendengar adanya peraturan tersebut. Akhirnya si anak yang membawa HP ini mempengaruhi teman-temannya. Sampai terjadi hal-hal yang malu untuk disebutkan. Anak-anak itu ternyata mampu melakukan hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita. Kita mengiranya sederhana anak-anak kita hanya untuk SMS kepada abi dan umi, atau nenek dan kakek, atau untuk menelpon mereka. Namun ternyata anak-anak itu lebih canggih dari kita dalam banyak hal. Lebih cepat dia mengoperasikan. Kadang-kadang sebagian orang tua itu, ya, kesianlah. Daripada di saat libur, mereka bermain kesana kemari, tidak terkontrol. Lebih baik mereka di rumah, saya fasilitasi dengan sebuah HP yang bisa, dia bisa bermain game. Game itu. Apalagi gamenya, game online. Tahu game online? Jadi bukan game yang ada di HP, bukan yang sekedar mobil-mobilan atau apa ya, yang lainnya itu. Nah, game online. Supaya lebih banyak dan beragam bentuk gamenya. Ini anakku, caranya gini. Dia jadi. Connect. Saya yakin antum lebih paham dari saya. Apa yang muncul di sana. Saya hanya mendengar berita dari orang. Ustaz, yang muncul di sana kadang-kadang tawaran-tawaran yang na'udzubillah. Na'udzubillah. Kadang-kadang muncul tanpa disengaja. Apa antum bisa menjamin kalbu anak antum bisa menolak yang seperti itu? Atau justru kalbu anak antum itu akan menjadi mangsa kerusakan-kerusakan tersebut? Ya ikhwan, jangan berspekulasi. Antum ketika di rumah harus dekat dengan anak-anak. Gunakan waktu antum di rumah untuk anak-anak. Jangan sudah di rumah masih urusan bisnis, urusan ini, urusan itu. Lupa kepada anak-anak. Duduklah bercengkerama dengan mereka. Bergurau dengan mereka. Bergaul dengan mereka. Mengerti bahasa mereka. Mengerti keluhan-keluhan mereka. Antum bawa mereka kepada tempat-tempat yang mendukung ketakwaan. Antum perlu suatu waktu. Ketika anak libur di pagi hari, antum berwudu pada jam-jam 8, jam 9 pagi. Atau ibu, ya, ibu dari anak-anak ini berwudu, kemudian sholat duha. Selesai sholat duha, panggil anak. Kamu gak ingin sholat duha? Gak usah diperintah, ayo wudu, sholat duha. Jangan, karena itu bukan sholat wajib. Tapi antum sudah memulai dengan contoh. Kemudian antum panggil. Tidak ingin kamu menghadap kepada Allah sebentar saja. Allah yang memberi kamu rizki pendengaran, memberi kamu rizki penglihatan. Ini kan kamu sehat, tapi kamu lari ke sana, lari ke situ. Kalau kamu tidak diberi kaki oleh Allah, gimana? Tidak ingin aku kamu mendengar, mendekatkan diri kepada Allah. Ayo sholat. Aduh, biar aku sebentar. Dua rakaat saja. Dua rakaat saja. Aduh, biar aku. Ya sudah. Besok aja ya. Besok. Besok antum kasih contoh. Bergaul dengan anak-anak melalui ibadah. Antum baca Al-Quran. Ya. Baca. Suatu waktu panggil anak. Sini, misalkan namanya Muhammad. Muhammad, sini. Abi, ingin tanya. Ini kalau ini bacanya gimana sih Muhammad? Padahal antum sudah tahu. Cuma ingin menghargai keilmuan anak. Ingin memotivasi anak bahwa ilmu yang sudah ada padanya adalah sesuatu yang berharga. Terbukti sang abi atau ummi bertanya, bagaimana ini bacanya? Oh gini bi, ini. Masya Allah. Antum siapkan buku tulis, beri hadiah. Sudah lewat nanti, sini Muhammad. Apa bi? Masya Allah, jazakumullah khair. Kamu tadi memberikan ilmu bagi abi. Ini hadiah buat abi. Peduli kepada anak-anak ketika di rumah. Begitu juga ummi. Lakukan hal yang sama. Anak-anak ini adalah, saya katakan kemarin, salah satu bekal kita yang termahal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mereka menjadi a'immatul muslimin. Kalau kita tidak kerja keras mulai sekarang, sebagaimana para orang tua ulama kita dahulu, orang tua para muhaddithin, ayah dan ibu mereka bekerja keras. Bagaimana sang ayah mendidik anak, bagaimana sang ibu memberikan teladan dan contoh bagi mereka, sehingga lahirlah al-Imam Syafi'i, peran ibu. Lahirlah al-Imam Malik, peran ibu, peran para orang tua. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Jangan kemudian sebaliknya. Orang tua tidak memberi contoh. Ya maaf-maaf saja. Dengan orang tua memegang jenis-jenis alat komunikasi yang canggih, itu direkam oleh anak-anak. Abi dan Umi tidak ada kesederhanaan. Saya mau tanya kepada Anda. Dengan penuh insaf, kira-kira 15 tahun yang lalu, kita bisa hidup tanpa HP enggak? Hah? Hidup ya. Para pebisnis bisa bisnis? Alhamdulillah. Hubungan dengan keluarga ketika antum safar bisa dilakukan dengan berbagai cara pada waktu itu. Tapi kita dimanjakan oleh zaman. Kita dibuat manja. Seolah-olah enggak cukup yang telah lalu, harus ada yang baru. Enggak cukup yang sekarang, besok harus ada lagi yang lebih cantik. Terus begitu kita berlomba. Mungkin di rumah kita ada beberapa buah HP yang sudah tidak kita pakai. Karena setiap tahunnya itu muncul yang baru, tahun berikutnya muncul yang baru, bahkan berselang bulan beli yang baru lagi. Beli yang baru lagi. Ya subhanallah. Ya ikhwan, sekali lagi, pendidikan ini perjuangan dan jihad. Butuh dari kita semuanya, menuntut dari kita untuk sama-sama berjuang. Pulang ke rumah, si anak melihat ibunya seperti yang saya katakan. Ibu tidak terpandang, tidak dilihat oleh anak-anak. Punya keseriusan untuk belajar, membaca Al-Quran, ibadah. Tidak ada contoh dan teladan. Jadi jangan disalahkan ketika anak-anaknya juga menuntut. Bi, belikan ini, Bi. Bi, aku ingin minta ini. Kalau enggak, aku enggak mau mondok, Bi. Mulai anak juga pinter membuat bargaining, ya, syarat-syarat. Bi, aku minta sepuluh. Jangan, enggak boleh. Itu Bi, teman bukunya. Itu teman yang tadi dijadikan contoh oleh salah satu anak, sudah memberi contoh yang jelek. Akan terkena ancaman hadis man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang melakukan amalan yang jelek, maka dia akan menanggung beban dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti jejaknya. Sangat butuh pada kepedulian orang tua. Jangan dianggap kecil pendidikan ini. Ciptakan suasana dan lingkungan baik di pondok pesantren maupun di rumah-rumah, suasana, kondisi yang mendukung upaya kita semua menciptakan anak-anak yang salihin dan salihat, menjadi para pejuang-pejuang umat yang benar-benar gigih berjuang, tidak cengeng, berani berbuat dengan ilmu dan ilmiah. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan kita akan memulainya? Permasalahan HP ini sudah alhamdulillah, sudah seharusnya menjadi perhatian semua pihak. Bahkan maaf saja, antum mungkin telah mendengar lebih dari yang saya ketahui. Berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara hati. Saya tidak berbicara orang awam. Maaf, afwan. Bahkan rumah tangga dari kalangan orang-orang yang sudah mengerti salafiyah hancur. Istri lari dari rumah, meminta talak dari suaminya. Terjadi bukan sekali, dua atau tiga kali. Apa sebabnya? HP. Antum tahu, ketika HP itu ada fasilitas net, kemudian istri kita memegang fasilitas ini, baik melalui Facebook ataupun yang lainnya. Maaf-maaf saja, sampai urusan mencari menu masakan, itu harus di internet. Buat apa? Menu masakan. Ya subhanallah. Kurang apa menu-menu kita ini? Ya, ada rendang. Ada apa lagi? Hah? Ayo, yang minang-minang ini. Masakan kalian itu luar biasa. Kalau untuk masuk rumah makan Minang, rumah makan Padang itu, lengkap, bingung sampai mana yang mau dimakan dulu. Ini enak, itu enak. Ini masya Allah, itu luar biasa. Darat, laut maupun udara. Ya, barakallahu fikum. Lengkap. Itu menu masakan pokok, menu masakan yang sifatnya tambahan di pagi hari dan sore hari, lengkap. Yang warnanya merah, hijau, ungu, kuning, hitam, lengkap. Masih kurang apa? Masa kita harus membuka internet dan connect ke sana? Tempat bala, tempat berbagai musibah. Kita biarkan istri. Dan antum tahu. Menurut keterangan teman-teman, semoga Allah melindungi mereka yang membantu kita dalam urusan dakwah melalui dunia maya ini. Semoga Allah melindungi mereka. Allah jauhkan dari mereka bala. Jazakumullahu khairan. Mereka menceritakan, Ustaz, itu kalau buka menu apa ini tuh kadang-kadang muncul hal-hal yang tidak pantas dan tidak memalukan kita untuk disebutkan. Ya subhanallah. Lalu istri kita hanya sekadar untuk itu. Maka antum ayyuhar rijal. Ayyuhar rijal, Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Kaum lelaki itu adalah pemimpin, pembina, pembimbing atas kaum wanita. Antum harus bertanggung jawab. Saya yakin antum semuanya tidak rela istri antum minta izin, Pak, sore-sore, Mas atau Bang, saya sore ini mau duduk-duduk di mall Giant atau Matahari atau Ramayana. Mau apa? Mereka duduk-duduk. Lihat-lihat. Antum rela? Saya yakin antum akan cemburu dan mengatakan tidak. Bagaimana itu tempat kerusakan? Banyak kemaksiatan di sana. Pemandangan yang tidak pantas. Saya yakin antum tidak rela. Seorang yang beriman dan merasa punya tanggung jawab tidak akan sudi. Namun bagaimana antum membiarkan istri berhubungan dengan dunia internasional? Bisa saja orang yang berhubungan istri antum itu orang dari negeri Belanda, dari Australia, atau dari Jakarta, yang antum tidak tahu siapa dia. Perlu antum ketahui salah satu kisah yang tadi sempat saya isyaratkan, seorang ibu rumah tangga lari meninggalkan suami dan anak-anaknya akibat Facebook. Ternyata yang dihubungin, yang tadinya berhubungan menampilkan sebagai orang soleh, cuma itu adalah seorang preman. Sampai perempuan yang sudah bercadar itu pun menikah dengan mereka. Ternyata itu preman. Ya subhanallah. Dan saya yakin antum tidak rela ada seorang laki-laki asing, jangankan yang penampilannya itu sudah tidak baik, hatta pakai imamah, antum tidak rela masuk ke rumah antum, betul? Tapi kenapa dibiarkan istri berhubungan dengan dunia keterusan yang antum tidak mampu mengontrolnya. Antum bekerja, dia di dapur sambil menunggu gorengan tempe. Dia siapa yang dihubungi? Barakalofikum. Mungkin masuk SMS gelap. Dan yang semisalnya kepada istri antum yang mengganggu imannya. Dan sebaliknya, antum juga sama. Ayo salamu, isbiru, sabarlah. Semuanya butuh perjuangan dari kita semuanya. Bahwa upaya kita menciptakan lingkungan dan suasana yang mendukung kesolehan anak-anak kita, baik di lembaga-lembaga pendidikan kita ataupun tempat bermain mereka dan rumah tangga, rumah-rumah mereka, tempat perlindungan terakhir. Jauhkan dari berbagai perkara yang merusak iman dan akhlak. Antum lihat sekarang, sebagian anak-anak salafi, model rambutnya, ya kan? Saya enggak menyangka di suatu tempat terjadi, saya coba perhatikan. Mereka nampaknya itu mulai kelihatan kalau sudah berwudu atau dia enggak sadar membuka kolam suarnya. Seperhatikan itu model rambutnya. Coba sebentar. Ketika dia buka, mulai nampak rambutnya. Dibuat kesana. Paham ya? Ketika dia masuk ke masjid, tutup lagi. Sudah pakai kolam suar. Enggak nampak lagi. Apa sebabnya? Ternyata ditelusuri. Dan ini suatu kewajiban terhadap pondok. Terus dia meniru gambar-gambar yang ada. Dan yang dia lihat pemuda-pemuda yang ada di jalanan. Masa orang tua gak tahu di rumah? Yang melihat secara langsung anaknya tanpa kolam suar. Tanpa kopiah. Nah, maka dari itu, ikhwan fillah, para kemudian aku. Kepedulian antum sebagai orang tua terhadap pendidikan ini sangat dituntut. Gak bisa kita bersantai-santai. Keteladanan dalam berbagai bidang. Contoh misalkan bahwa pendidikan ini adalah proyek bersama. Banyak keluhan ustaz, pondok kita belum punya modul, belum punya kurikulum yang baik, belum punya tenaga pengajar yang cukup memadai. Banyak keluhan seperti ini. Ya betul, itu memang kendala. Harus kita atasi. Tapi kadang-kadang kita enggak sadar bahwa ternyata pendidikan itu tidak hanya sisi-sisi tersebut. Kemarin saya beri contoh beberapa. Saya lengkapi beberapa contoh untuk menambah dan menumbuhkan kesadaran kita. Anak-anak belajar di sekolah tentang kedermawanan, kepedulian terhadap sesama, terhadap teman-teman yang lemah. Belajar mereka dalilnya, dalil amalan yang namanya itsar, yang Allah sebutkan sebagai pujian terhadap kaum Ansar, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasaasah. Dan mereka itu dalam urusan dunia mendahulukan orang lain dan mengalah untuk diri mereka walaupun mereka sendiri dalam keadaan yang miskin yang membutuhkan. Maka perlu didukung. Sekolah harus menyiapkan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan seperti ini. Misalkan mudarris di sekolah, dia memang disiapkan dari rumah atau mungkin disiapkan oleh ma'had program tersebut, membawa pensil, alat penghapus, sampai di sekolah dilihat ada anak yang miskin atau anak yang mulai malas. Sini ini Ustaz punya pensil dan penghapus, Ustaz hadiahkan buat kamu. Maaf, ini sedikit. Yang bisa saya ambil lebih dari ini semoga bermanfaat. Jangan dikatakan, nih, belajar yang betul ya. Jangan. Tapi dengan kata-kata yang baik. Sebagaimana Al-Quran menghimbau ketika seorang bersodako, bagaimana cara bersodako. Maaf, usahanya bisa berbunyi, tapi semoga bermanfaat. Karena yang kita mulai malas belajar, bangkit ya. Subhanallah. Ini Ustaz Misal kerjasama dengan beberapa orang tua wali santri, program mengundang anak-anak ke rumah mereka untuk makan bersama walaupun sederhana, singkong goreng di sore hari, atau yang mampu lebih dari itu silakan, selama tidak sampai pada bentuk berlomba-lomba atau dalam bentuk tabdzir, mubadzir, tidak adanya kesederhanaan, jangan sampai pada tingkat tersebut diundang. Nah, besok insya Allah kita diundang oleh misalkan Abu Fulan. Itu apa Ustaz? Masya Allah, Abu Fulan itu sayangnya kepada kalian luar biasa. Sampai beliau ini mengundang antum, kalian ini makan di rumahnya, berbagi rezeki. Ayo kita ke sana. Diajari adab-adab oleh pihak mudarris atau pengajar. Nanti kalau sampai di sana, ucapkan salamualaikum. Ini kan praktek materi yang ada dalam modul-modul pelajaran. Pelajaran praktek. Ayo kita ke rumah beliau. Nanti kalau masuk ucapkan apa? Assalamualaikum. Duduk dengan sopan ya. Kalau anak-anak sudah menghafal doa, ya, ketika diundang makan oleh seseorang, bagaimana doanya, diajarkan untuk mempraktekannya. Kita koordinasi dengan Abu Fulan ini tadi. Antum nanti ketika di sana, tolong ditanya anak-anak tentang beberapa materi pelajaran. Nah, Abu Fulan tadi menanyakan, maaf, siapa yang tahu dalil bahwasanya Allah beristiwa di atas arasy? Ya, coba kamu. Nah, ditanya lagi pertanyaan lainnya. Memang Ustaz sudah menyiapkan pertanyaan. Ini sebagian anak-anak kecil perhatiannya ke sini. Jadi rupanya sudah tahu ini nanti ada makar ini Ustaz. Ini Abdul Halim atau siapa? Ini siapa? Siapa? Hafiz. Hafiz. Hafiz, dengar ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, perlu suasana yang seperti ini. Ummahat juga demikian untuk banat. Buat masakan, apalah yang mudah, yang tidak mahal, tidak menuntut waktu banyak. Undanglah putri-putri di ma'had suatu waktu, Ummu Fulan, nanti pekan berikut atau bulan berikutnya Ummu Fulan lagi. Jangan berlomba-lomba. Kalau di rumahnya Ummu Fulan, Masya Allah, masakannya lengkap kayak rumah makan Pak Abbas di Pekanbaru. Jangan, yang sederhana. Ajarkan kesederhanaan. Yang penting itu adalah bagaimana kesungguhan, kepedulian dan kasih sayang. Undang kemudian, mengundang anak-anak. Sama juga. Demikian barakallahu fikum. Di suatu saat waktu anak-anak putri ini perlu belajar cara menggoreng tempe. Anak-anak yang umur 10 tahun, 12 tahun, sebagai refreshing. Di mana belajar menggoreng tempenya? Di rumah Ummu Fulan. Walaupun dia bukan pengurus, walaupun dia bukan istri ustaz, tapi dia orang yang punya peran besar dalam pendidikan. Walaupun hanya sekedar seperti ini, saya katakan sekedar karena sering dianggap remeh. Walaupun ternyata itu punya peran yang besar dan nanti Allah catat di yaumul qiyamah akan ditunjukkan peran tersebut. Diundang cara belajar menggoreng tempe anak-anak putri itu. Sini sini sini sini. Ini cara menggoreng ya, dipotong, ditaruh di air garam, kemudian begini. Bukan sekedar teknis yang bisa mereka manfaatkan. Kalau teknis kan bisa belajar di SMKK. Iya. Enggak. Yang penting itu kasih sayang. Hubungan dengan orang-orang sudah dewasa. Hubungan yang baik, yang mendidik. Rasa kasih sayang. Yang Rasulullah mengatakan, Laisa minna man lam yarham saghirana walam yuwakir kabirana. Bukan dari golonganku. Barang siapa menyayangi orang yang lebih muda, orang-orang muda di antara kita. Dan bukan dari golongan kami, barang siapa yang tidak menghormati orang-orang yang lebih berumur di antara kita. Mau mengamalkan hadis, anak-anak diajarkan. Pulang, Masya Allah. Orang tua yang lain bertanya, tadi apa kegiatannya? Dia mulai Abu Fulan tadi, Masya Allah. Makan apa ini? Wah, luar biasa. Kamu sudah bilang jazakallah khair buat Abu Fulan? Sudah bilang, Masya Allah, Abi. Berterima kasih pada Abu Fulan itu. Padahal antum sedang hubungannya tidak retak dengan Abu Fulan itu. Sedang kurang kondusif. Urusan dagang ada ketidakcocokan. Ya. Barakallahu fikum. Sudah jatuh tempo, Abu Fulan belum bayar-bayar. Nah, misalnya, maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi ini anak kita ini, generasi kita, jangan sampai ikut dalam problem kita. Ya, Masya Allah. Iya. Makan apa? Dia aku diberi singkong goreng di dengan Masya Allah makan dengan kecap. Masya Allah. Itu kamu tahu, Abu Fulan itu Insya Allah oleh malaikat sudah dicatat amalannya. Bukankah kamu hafal kan? Inna alaikum lahafirin, ya kan? Kiraman katibin, ya kan? Ya'lamuna ma taf'alun. Berarti Abi harus hafal Quran juga. Iya dong. Abi harus belajar. Sesungguhnya, ya, pada kalian itu ada para malaikat yang mencatat. Malaikat-malaikat mulia yang mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Itu Abu Fulan, Insya Allah sudah dicatat. Anak mendengar, Masya Allah. Iya, saudaraku. Dia sayang kepada saya, Abu Fulan. Dan Abi menghormati Abu Fulan. Abi pun ingin berbuat seperti Abu Fulan. Itu direkam oleh anak. Terjadi di hati dia. Ucapan-ucapan positif tersebut. Ini pendidikannya, Ikhwan. Butuh kerjasama dari kita dan Ma'had memprogramkannya. Sehingga, sekali lagi, nasihat Syekhuna Rabi' Hafizullah mengatakan harus diciptakan suasana dan kondisi yang mendukung sarana dan fasilitas yang mendukung proses pendidikan tersebut. Dan ini dari semua pihak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita mungkin istirahat sejenak. Insyaallah kita lanjut.